sejak berjumpa diri aku dengan kekasihku. Mana melati tumbuh, aku teringat selalu dada kiri sebagai tanda bakti. Aku setia menepati janji berdua hidup semati. Sejak berjumpa diri aku dengan kekasihku, di taman asri di mana melati teringat selalu melati putih harum wangi. Kau berikan kepadaku tersenyum menyayat hati, melati putih menghiasi dada kiri sebagai tanda bakti. Aku setia menepati janji